Ros FM Jakarta. Kebohongan. Dikisahkan seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya?" "Silakan sahabatku." "Mungkinkah seorang mukmin itu pengecut ya Rasul?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mungkin saja." Lalu sahabat bertanya lagi, "Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil ya Rasul?" Rasul menjawab, "Mungkin saja." Kali ketiga sahabat bertanya lagi, "Mungkinkah seorang mukmin itu pembohong?" Rasul menjawab, "Tidak." Sayyid Sabiq, seorang ulama besar dari Universitas Islam Al-Azhar, dalam bukunya Islamuna menjelaskan, iman dan kebiasaan bohong tidak bisa berkumpul dalam hati seorang mukmin. Rasulullah berwasiat agar umat Islam memiliki sifat jujur dan menjauhi sifat pembohong. Karena Islam tidak akan tumbuh dan berdiri kokoh dalam pribadi yang tidak jujur. Bohong adalah salah satu tanda-tanda kemunafikan. Islam memandang kebohongan adalah induk dari berbagai dosa dan kerusakan dalam masyarakat. Krisis multidimensi yang melanda negara kita bermuara pada krisis akhlak. Bohong adalah krisis akhlak yang berdampak luas dan mengakibatkan krisis kejujuran. Karena kepandaian berbohong dan membuat lingkaran kebohongan, maka sebagian besar perbuatan korupsi, kolusi, suap, dan pungli sulit pembuktiannya. Kebohongan dapat mencampur aduk antara hak dan yang batil. Kebatilan seolah tampak sebagai kebenaran, karena kepandaian membuat rekayasa dan kamuflase. Nah sekarang, upaya memberantas korupsi, kolusi, suap, dan pungli takkan membawa hasil yang berarti tanpa diikuti kejujuran dalam penegakan hukum. Untuk memperbaiki moral birokrasi kita, maka yang harus kita lakukan pertama kali ialah membangun kultur kejujuran. Mari kita tegakkan kejujuran dan berhenti berbohong. Jadikan sebuah karakter dan budaya, tidak hanya sekedar slogan. Sistem pemerintahan yang bersih dan transparan hanya dapat terwujud jika para pemimpin dan segenap elemen bangsa konsisten dengan prinsip kejujuran. Katakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.